banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, cuma apa yang tampak. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Rumah atapnya tinggi, dari bambu. Cuma abang ku pilih, adik selalu ku rindu. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik. Would you like to watch TV on your computer anytime, anywhere? Our online TV software allows you to watch over 2,000 channels from all around the world. Remember that each purchase includes lifetime updates and a money-back guarantee. Order today, because our discount pricing won't last long. Cuma abang ku pilih, adik selalu ku rindu. Tidak kejang, yuk kita santai agar syarat tidak.